Ikhwatillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah segala puji adalah kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat yang paling mulia, paling agung berupa nikmat iman dan Islam serta nikmat berjalan di atas Islam dan Islam. Salawat serta salam semoga berlimpah bagi yang kita Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana tadi disampaikan oleh Ustaz Abdul Farouq Tayyib Syahrizi, bahwa nanti pada zuhur ada sedikit testimoni dan cerita tentang masa lalu yang genap terus supaya menjadi pelajaran bagi kita, bukan dalam rangka membanggakan kesesatan, tapi dalam rangka untuk mewaspadai barangkali kita pernah mengalaminya atau mungkin sedang diproses untuk disesatkan, atau mungkin melihat rekan kita yang mungkin ciri-cirinya kok hampir sama, mungkin bisa menasihatinya untuk segera sampai. Saudara-saudara rahimakumullah, secara mengenai NII, bagaimana tadi telah disampaikan Ustaz Ayub, saat ini NII tidak hanya satu, tetapi NII pecah belah banyak sekali menjadi banyak faksi. Ada yang masih memakai bendera negara Islam Indonesia, dan ini pun juga ada beberapa faksi yang masing-masingnya mengklaim bahwa faksinya yang paling benar, dan bahkan tidak mau mengucapkan salam kepada faksi yang lain. Jadi NII sendiri itu telah pecah belah menjadi banyak faksi. Ada yang masih membawa bendera negara Islam Indonesia dengan proklamasi yang sama, dengan 9 butir bayatnya yang sama, dengan 7 butir sabta sudayanya yang sama. Tapi mereka menafsirkan NII sendiri-sendiri, bahkan mengarang cerita sejarah berdirinya NII itu pun juga macam-macam. Saya kebetulan pernah masuk di dua faksi pada tahun 95 sampai 97, itu di faksi NII yang pimpinannya saat itu Adengan Mas Duki. Kemudian 97 sampai 2008 di NII Tawin 9 di Aceh itu. Kami tidak tahu faksi di luar itu, hanya prinsipnya dari pecah belah banyak itu, mereka semua sepakat bahwa pemerintahan Republik Indonesia itu adalah pemerintahan kufur, adalah tauhid, dan barang siapa yang berhukum dengan pemerintahan Republik Indonesia, maka dia hukum. Mereka menafsirkan ayat secara perambangan bahwa barang siapa yang berhukum tidak memagikum Allah, maka mereka kafir. Dan ini telah dijelaskan oleh beberapa ulama bahwa penafsirannya tidak segampang itu. Tapi prinsipnya beberapa faksi di NII itu semuanya sepakat bahwa Republik Indonesia itu pemerintahan kufur. Oleh karena itu perlu untuk hijrah, untuk keluar dari ikatan Republik Indonesia, hijrah menuju satu negara, negara yang menurut anggapan mereka negara yang selamat, yaitu negara Islam Indonesia. Sehingga itu yang didoktrinkan kepada calon anggotanya maupun anggotanya, bahwa pentingnya setelah kita beriman, iman maksudnya adalah beriman bahwa tujuan hidup itu untuk beribadah kepada Allah dengan mengamalkan Al-Quran. Maka setelah itu dari iman hijrah, kemudian jihad. Hijrahnya kemana? Istilahnya dari ikatan pemerintahan Republik Indonesia, karena kita hidup di Indonesia, katanya seperti itu, menuju negara Islam Malaysia. Maka itulah yang dikatakan sebagai syahadat. Jadi mereka membisikkan syubhat kepada kaum muslimin dengan menanyakan, kamu Islam sejak kapan? Tidak ada yang seperti itu. Kaum muslimin sejak menjawab, sejak lahir. Kok bisa? Sejak lahir. Padahal syahadat itu harus diucapkan, harus disaksikan. Namanya bersaksi, dia menyaksikan dan disaksikan. Seperti dulu umat Islam masuk Islam, disaksikan Nabi di hadapan Nabi. Atau di hadapan sahabat yang ditunjuk Nabi. Maka tidak sah keislamanmu. Biasanya ada syubhat yang dilempar. Maka mereka menganggap bahwa syahadatnya ketika dia telah menyaksikan ada pemerintahan Tauhid, kemudian dia bersaksi bahwa pemerintahan Tauhid, kemudian dia berbaiat. Maka dia tidak menyitir hadis tentang barang siapa tidak berbaiat, maka dia mati dalam mati kehiliah. Maka akhirnya berbaiat. Jadi jemaah rahimahumullah, satu yang perlu kami sampaikan pertama, bahwa NII sekarang ini modelnya banyak sekali. Ada yang pakai masih nama NII, tapi ada juga yang pakai nama yang lain. Tapi mereka satu dalam keyakinan bahwa pemerintahan Republik Indonesia kufur, tinggal ditinggalkan dan diganti dengan pemerintahan Islam. Cara menggantinya itu yang beda-beda. Masing-masing faksi memiliki pendapat sendiri. Ada yang harus digulingkan dengan cara militer, maka mereka mempersiapkan persenjataan, mungkin mempersiapkan latihan-latihan militer dan sebagainya. Ketika kok belum bisa-bisa menebar teror kemana-mana. Karena mereka menganggap pemerintah itu tauhid, maka personil-personil di pemerintahan mereka hukumi kafir, halal darah. Apalagi TNI, mungkin Polri, masjid-masjid yang ada di situ namanya masjid Hiror, masjid tempat untuk apa menghancurkan kaum muslimin. Ada yang berpendapat seperti itu. Satu faksi mungkin dia berusaha menebar teror supaya apa mungkin akan menggetarkan musuh-musuh Islam menurut anggapan mereka. Kemudian ada juga faksi yang menganggap bahwa butuhnya bukan butuh militer, tapi butuh ekonomi, intelektual, yang ini diadopsi oleh kawin sembilan. Harusnya itu. Jadi dia tidak mengarahkan kemenangan itu dari perang, tapi penguasaan ekonomi, intelektual, dan sebagainya, pendidikan, dan sebagainya. Jadi ada yang faksi lain yang tiarap saja, jadi menunggu kesempatan, hanya nguri-uri pemerintahan lain itu, tapi tidak bergerak juga ada. Itu yang pertama yang perlu kami sampaikan, bahwa jangan terkecoh. Jadi saya tidak ini, memang bisa jadi dia tidak pakai bendera ini saat ini, tapi mungkin pakai jamaah apa gitu, namanya mungkin macam-macam. Kemudian yang kedua, kami karena yang kami ketahui dari NII KW9, maka kami akan menyampaikan mungkin lebih banyak dari apa, kesempatan atau antisipasi ya, agar kita tidak terkena rekrutmennya. Jadi di KW9 itu, Komandemen Wilayah 9. Jadi NII dulu itu ada 9 wilayah. Wilayah 1 sampai wilayah 9. Wilayah itu tingkat gubernur, tingkat provinsi. Kali 9 ini wilayah teritorialnya, sebetulnya adalah Jabodetabek. Bukan Jabodetabek, tapi ya sekitar Jakarta. Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang. Sekitar itu wilayah teritorialnya. Karena dia KW9, berarti KW yang paling muda. Dulu ketika masih pemerintahan dipimpin oleh Aceh Seinani. Jadi mereka membuat riwayat itu setelah dari Daud Sura Sahar Muzakar dan Aceh Seinani. Ketika Aceh Seinani ditangkap, ini versi dari dua faksi yang saya ikuti, itu sama versinya, ceritanya. Jadi memang beberapa informasi yang dibangun di NDI itu tidak jelas perhitungannya. Jadi mungkin hanya kabarnya, ceritanya begitu. Karena itu yang menyampaikan pimpinan ya harus ditaati yang cerita dari pimpinan. Jadi dulu ketika NDI masih satu antara yang diceritakan Ustaz tadi ke Malaysia, dulu masih satu. Sama Aceh Jailani masih satu, Ma'ina Jibilan masih satu. Itu ketika Aceh Jailani penjara, masuk penjara, maka perlu diangkat pejabat sementara imam. Salah satu kandidatnya adalah dengan Mas Duki, ada Abdullah Sungkar. Dua itu salah satu dua kandidat menjadi pejabat sementara imam. Namun ternyata setelah dimusyawarahkan terpilih dengan Mas Duki. Hasil Mas Duki yang figurnya atau rekod suci ya, otomatis Abdullah Sungkar tidak mau menerimanya, tidak mau menerima kepemimpinan dengan Mas Duki. Akhirnya keluar, menyatakan keluar dari NU dan mendirikan jamaah ini. Padahal ketika di Malaysia sebagai kuasa usaha luar negeri yang memiliki akses menjadi di Afghanistan dan sebagainya, maka banyak dikirim dulu relawan dari MI yang bersedia di Afghanistan lewat dia. Akhirnya yang memiliki akses apa orang-orang yang latihan militer adalah mereka. Maka tidak heran ketika saat ini teroris-teroris dan sebagainya banyak link-linknya sana. Jadi kemudian di wilayah 9 ini dulu sering dimusuhi juga oleh Ajengan Mas Duki karena dianggap sering membocorkan informasi, sehingga banyak orang-orang Ajengan Mas Duki yang ditangkap militer, ditangkap pemerintah atas bocoran dari Panji Gumilang. Panji Gumilang itu pemimpin wilayah 9 yang sekarang memimpin Pondok Al Zaitun. Sehingga Ajengan Mas Duki pun terhadap kawin 9 ibaratnya sangat membenci sekali. Maka ketika saya dulu pindah ke Al Zaitun, ketika ketemu dengan orang-orang di Ajengan Mas Duki, tidak diucapkan salam saya tidak dijawab, ngomong tidak digubris, jadi diam saja. Mungkin sudah dianggap murtad. Dan dahulu seterinya di wilayah dengan musyriki itu sholat di belakang kaum muslimin itu tidak sah. Maka misalnya jadi imam atau naik terpaksa sholat ya nanti diulang lagi. Dulu seperti itu. Tapi kemudian ada berita bahwa ada tertib nasional tahun 1995 itu ada penertiban nasional. Jadi kabarnya sekali lagi itu kabar-kabarnya itu pegangannya tidak jelas. Tahun 2000 ada penertiban nasional, ini versi wilayah 9. Ini kita versi wilayah 9. Ada penertiban nasional, seluruh wilayah 1 sampai 9 dikumpulkan oleh Aceh Jailani. Kemudian masing-masing mempresentasikan program-program ini. Dan wilayah 9 telah mempresentasikan program yang mungkin paling hebat karena ada rencana strategis rekrutmen caranya bagaimana cara pengembangan dananya seperti ini itu tertulis rapi, terdokumentasi dan diperjelaskan dengan baik. Kabarnya orang dari wilayah 9, maka dipilihlah wilayah 9 sebagai wilayah percontohan seluruh wilayah. Maka dipercayakan kepemimpinan NI itu diserahkan kepada Panji Gumilang. Maka Panji Gumilang mengklaim bahwa dirinya lah saat ini sebagai pemimpin negara Islam Indonesia yang sah dan legal. Yang lainnya tidak sah, itu katanya Panjit Mila. Maka kami sampaikan di sini program utama dari NII Dawud 9 itu sebenarnya ada 5 dan itu penjabaran rukun Islam. Sekali lagi, kami sampaikan bahwa di NII Dawud 9 itu selalu berpegang pada Al-Quran atas penafsiran hawa nafsunya sendiri. Jadi tidak pernah merujuk penafsiran dari Rasulullah, penafsiran dari sahabat, itu tidak pernah. Baca Quran intinya otak atik jatuh kalau istilah orang Jawa ini. Otak atik jatuh. Seperti dia membangun pemahaman tentang tauhid itu bukan tauhid rububiyah, rububiyah soal sifat. Tetapi tauhid yang dia ini yang tauhid rububiyah, tauhid mulkiyah dan tauhid uluhiyah. Kalau mereka baca disingkat RNU gitu. Rububiyah, mulkiyah, uluhiyah. Itu ya hanya dari otak atik jatuh. Mereka menyampaikan bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk hidup dan ada pembukaan, ada penutup. Surat pembukaan namanya Al-Fatihah, kemudian ditutup dengan surat An-Nahl. Mereka menganalogikan sebuah karya ilmiah itu biasanya ada pendahuluan dan kritik. Itu ada pendahuluan. Di pendahuluan disebutkan bahwa nanti yang akan kami bahas adalah ini, ini, ini. Kemudian dibahas di dalamnya. Kemudian ada penutup, biasanya gitu, deskripsi, ada penutup. Biasanya ini kesimpulan dan saran. Jadi dari pendahuluan disebutkan nanti akan membahas tiga hal. Maka di bab yang lainnya, di isi, itu kan juga detail. Kemudian di penutup disimpulkan. Antara pembukaan dan kesimpulan itu mesti klop. Misalnya saat pembukaan membahas akan cara membuat tempe, maka akhirnya di penutup akan disampaikan berarti cara membuat tempe yang baik begini. Mereka menganalogikan di surat Al-Fatihah itu ada Alhamdulillah Rabbil Alamin. Maka Al-Quran itu akan membahas tentang rububiyah, tentang bahwa Allah itu yang memberi kita hidup, yang memberi kita hukum. Ditutup dengan Qul a'udhu bi Rabbil Nas. Maka Rob. Kemudian ada Maliki Yawmiddin. Ada Maliki Nas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Uluhiyah. Itu ada Ilahina. Maka akhirnya dibangun sebuah keyakinan bahwa tauhid itu sebetulnya ya rububiyah, mulkiyah, uluhiyah. Rububiyah itu digambarkan menurut mereka bahwa Allah memberi kita rezeki, Allah yang memberi kita hidup, dan Allah yang memberi kita petunjuk. Produknya adalah Al-Quran, hukum Islam. Al-Quran dipersempit lagi menjadi hukum Islam. Kalau mulkiyah, kerajaan, berarti Allah sebagai malik, Allah sebagai raja, penguasa. Maka Islam itu enggak tentang kekuasaan. Kekuasaan, tentang pemerintahan. Dijabarkan lagi akhirnya menjadi negara Islam. Maka rububiyah itu produknya hukum Islam, mulkiyah itu produknya negara Islam, kemudian uluhiyah hanya kepadamu beribadah itu dari bawah ke atas hanya kepadamu itu adalah umat, umat yang selamat, umat yang berserah diri kepada Allah. Maka produk dari keyakinan rububiyah, mulkiyah, uluhiyah itu adalah keyakinan bahwa kita harus menjalankan hukum Islam di negara Islam karena kita sebagai umat Islam. Jadi kalau siapapun yang mengaku sebagai umat Islam tetapi dia tidak hidup di negara Islam, tidak mau bergabung dengan negara Islam Indonesia, maka dia berarti bukan disebut sebagai umat Islam. Jadi menurut mereka umat Islam itu adalah orang yang telah hijrah ke negara Islam dan meyakini memakai hukum Islam. Maka ketika Panji bilang di Az-Zaitun itu selalu ada tulisan Masjid Rahmatan Lil Alamin ini didanai dari sumbangan umat Islam. Kalau orang ini kalau bilang sudah paham, oh maksudnya umat Islam itu ya kita-kita ini. Maksudnya umat Islam yang hidup di negara Islam dan mengamalkan hukum Islam. Jadi orang-orang yang hidup di sini. Mereka sudah tahu, padahal itu diplomatis mereka saja. Bahwa ini dari umat Islam. Dan ini akan umat Islam itu ini. Tapi maksudnya sebetulnya adalah itu membatasi. Bahwa definisi mereka terhadap umat Islam adalah orang-orang ini. Jadi di luar orang-orang ini itu bukan umat Islam. Dan kaum jahiliyah dan sebagainya. Ada dua program utama, yaitu Hujumah At-Tafsiriyah dan Maliyah. Jadi mereka menafsirkan, asal menafsirkan rukun Islam itu, yang pertama syahadat itu mereka katakan ini binayatul khamsah, pembinaan lima itu satu, binayatul akidah, pembinaan akidah itu, syahadat itu namanya pembinaan akidah. Produknya adalah Hujumah At-Tafsiriyah atau rekrutmen. Kemudian yang kedua, sholat itu pembinaan teritorial. Jadi mereka ada kode 97337. Jadi sholat itu menurut mereka ada imam, ada shof pertama, shof kedua, shof ketiga. Mungkin untuk menentukan lokasi seseorang ada di shof kedua, tetapi di baris nomor 3 dari kanan gitu. Nah, mereka mengambil hikmah itu dengan membuat kode 97337 itu berarti wilayah 9, daerah 7, kabupaten ketiga, kecamatan ketiga, desa 7. Jadi mereka ini ada kayak pemerintahan itu, jadi ada kepala desanya, ada tamatnya, ada bupatinya, ada daerahnya, ada wilayahnya. Dengan wilayah besar dan nomor 7 itu imam tertinggi. Jadi desa, kecamatan, kabupaten, daerah, wilayah, wilayah besar, imam. Jadi ada kode 97337 berarti dia wilayah ini. Jadi pakai kode itu namanya pembinaan teritorial. Sholat itu dijabarkan menjadi seperti itu. Puasa mereka jabarkan sebagai binayatul mas'uliyah, pembinaan keaparatan. Puasa itu kan menahan diri, jadi namanya aparat. Menurut mereka aparat itu istilah bagi pimpinan mereka. Di desa sebenarnya ada tiga aparat, ketua, sekretaris, bendahara. Ketua itu mewakili hati yang punya keinginan. Jadi pimpinan itu punya keinginan. Sama, saya ingin dana terkumpul sebulan 2 juta atau 30 juta, itu ketua. Sekretaris itu seperti otaknya. Sekretaris berpikir bagaimana agar keinginan ketua itu bisa terrealisir. Dia menjabarkan dan program aktif. Cara rekrutmen seperti ini, penggalangan seperti ini, itu tugas sekretaris. Kemudian bendahara itu seperti anggota tubuh, bergerak. Misalnya aku ingin makan, hati ingin makan, berpikir cara makan berarti beli, maka anggota tubuh bergerak untuk membeli. Itu bendaharanya. Jadi ada tiga. Intinya mereka itu namanya aparat, jadi aparat desa, aparat kecamatan dan sebagainya. Sebelum saya keluar 2008, itu struktur mulai berubah. Jadi istilahnya bukan kecamatan, tapi pakai istilah distrik official. Kemudian yang daerah itu distrik official. Tapi mereka sering pakai istilah macam-macam, ganti-ganti, ada Musa, ada Ibrahim. Menurut mereka, ini sudah tidak aman lagi, mereka akan ganti nama. Jadi ketika sudah ketahuan sama pemerintah ini, terus mereka mungkin ganti nama. Mungkin awalnya kecamatan ganti alih di Perbujau, nanti ketahuan lagi ganti apa ya. Kemudian zakat itu binayatul maliyah, dana. Kemudian haji itu binayatul silah wal mursalah. Jadi hubungan, ada jaringan, komunikasi. Maka sebetulnya program selalu mereka apa tekankan kepada anak buahnya adalah dua. Hujumah tafsiriyah, sering mereka sebut tilawah. Tilawah itu membacakan atau mengajak. Itu adalah rekrutmen. Dan ini yang kedua adalah maliyah, penggalangan dana. Mereka ada macam-macam 9 posting dalam belajarnya kalau anak keluarnya. Jadi dana itu ada infak, ada itikaf, ada harokah Ramadan, harokah kurban, tabungan pendidikan dan sebagainya. Jadi masing-masing anggota negara Islam Indonesia itu wajib setiap bulannya setor dana sekian. Jadi ada target-targetnya. Tapi minimal sepertiga dari dana yang dia dapatkan setiap bulan. Gajinya sekian, itu sepertiganya minimal seperti itu. Jadi ada dua program, yang pertama rekrutmen, yang kedua dana penggalangan dana. Nah, untuk menjalankan dua program ini, maka dipilihlah target atau sasaran. Jadi mereka juga melihat siapa yang akan direkrut. Maka mereka biasanya melihat, biasanya kalangan pelajar, mahasiswa itu semangatnya tinggi. Memang dari sisi dana mungkin kurang, tetapi dari sisi kemampuan untuk rekrutmen mungkin cukup bagus. Maka mahasiswa itu menjadi salah satu target penting rekrutmen pelajar mahasiswa. Kemudian juga kalau melihat dari sisi dana, mereka akan melirik pengusaha atau orang yang sudah kerja dan sebagainya untuk direkrut juga. Andai mereka tidak bisa aktif untuk rekrutmen, tapi dananya kan setor setiap bulan cukup banyak. Maka yang penting bagi mereka adalah rekrutmen dan dana. Kemudian mereka juga akan melihat yang akan direkrutmen itu biasanya kita ada tim gitu. Jadi ada tim. Jadi person-person anggota ini itu kan macam-macam. Ada yang baru masuk, ada yang jalan. Itu ada yang dia disuruh mendata. Ini kayak multi level marketing. Daftar nama teman-temannya. Daftar teman SD, teman SMP, teman kerja, gitu. Itulah menjadi target. Dan masing-masing anggota diminta target. Siapa targetmu bulan ini? Jadi masing-masing anggota itu siapa targetnya. Karena mereka sudah menulis form daftar teman, baik SD, SMP, SMA, atau teman kampung, teman kerja, misalnya, buat form. Apalagi pimpinannya sih ditarget. Kamu bulan, targetmu siapa? Dia akan milih bulan-bulan. Terus kemampuannya apa? Biasanya kalau dia sudah mampu untuk mendoktrin, mempengaruhi, dia akan jalan. Tapi kalau belum, dia cukup store pada pimpinannya namanya ini. Coba dekati, diajak nanti. Diajak ketemu. Supaya kelihatan banyak halakohnya. Kadang juga misalnya 5 orang gitu, yang sasaran 2 orang. Maka yang 3 ini adalah teman-teman yang sudah di NI. Yang baru awal. Jadi sekaligus belajar, oh caranya tilawah itu seperti ini. Kemudian yang sudah senior itu akan datang menjadi ustadznya. Kalau di NI KW 9 itu jenggot itu tidak penting. Jadi di KW 9 itu syariat itu dibuat. Jadi saat ini belum wajib berjilbab. Jadi pengalaman saya di markas daerah sana tingkat presidenan itu yang tunggu markas itu kan suami istri. Itu yang istrinya nggak ada jilbab, nggak pakai jilbab. Karena demi keamanan. Jadi amnu wal bid'ah kalau istilah mereka. Amnu, keamanan. Jadi menurut mereka keamanan itu penting sehingga menghalalkan segala cara. Salah satunya adalah jilbab belum wajib. Terus sholat itu juga ada sholat ritual, sholat aktivitas. Mungkin menganggap kalau sudah rekrutmen tilawah itu sudah sholat, nah, seperti itu. Ada yang berpendapat seperti itu. Dan pimpinannya ya monggo-monggo saja. Jadi untuk masalah ibadah, apalagi jenggot, nanti malah ketahuan ini akan mengajak ini, malah dipangkas semua. Jadi orang-orang yang ikat di pimpinan itu melitip. Jadi mereka menganggap sebagai aparat negara Indonesia, jadi negarawan. Negarawan itu apa? Kumisnya bersih, jenggotnya bersih, mungkin pakai baju lengan panjang yang baju biasa itu di tan toko dimasukkan, mungkin terus istilah jelas. Gitu. Tapi di Solo, kalau di Jakarta seperti itu. Tapi di Solo karena mengikuti wilayah, Solo kan banyak yang ngaji dan sebagainya, maka jenggot boleh di Solo, silahkan. Pokoknya aturan itu menyesuaikan juga kebutuhan. Jadi kalau di Solo itu anak dulu, ya jenggot gitu. Sebagai perekrut gitu. Jadi kalau ada yang ada yang bisa di TL. Oh ya, kita siapkan kentang waktunya kapan. Bisa satu orang di TL gitu ya. Oke, kentang di kantor kita biasanya sewa kontrakan gitu, sewa kontrakan. Kemudian ada yang untuk rapat-rapat internal, ada juga satu bilik kamar kemudian di depan untuk itu rekrutmen. Jadi ya datang, kemudian kita juga etok-etoknya banyak itu yang ngaji gitu ya, nah, 5 orang gitu ya. Padahal di direkrut satu tok, rentan yang direkrut satu, yang datang mungkin 4. Yang 4 ini biasanya orang-orang baru yang mau belajar. Tahapan rekrutmen itu biasanya 3-4 kali selesai. Yang kita bidik biasanya orang-orang awam. Biasanya makanya temennya itu akan cari riwayat hidup yang mau direkrut itu. Itu lengkap dulu, laporannya sudah masuk dulu. Dia tinggal di mana, pernah ngaji dan kegiatan agamanya apa, sebagainya, dan sebagainya. Sudah dikuasai oleh yang mau merekrut itu. Datanya sudah diambil. Biasanya kalau rencana rekrutmen itu dilihat. Jadi sebulan ini yang mau direkrut 15 orang. Dia diperingkat. Ini awam, potensinya ini ngaji, salafi. Salafi. Terus ini IM, ini ditahrir, ini awam. Ini awam dulu yang gampang deh. Biasanya anak dulu rekrutmen salafi itu pikir-pikir. Terserah ya. Karena dulu saat anak SMA kan anak masih di Gumo, di Tablin, Salafi, dan Ustaz Mu'alim masih mahasiswa di Jogja. Pernah Mu'alim di Kalimantan. Dulu pernah setiap akad datang ke dekat sumber masjid Salafi. Tapi anak belum terbuka hatinya. Tapi anak paham, Salafi itu dalilnya kuat-kuat lah, susah kalau terdibat sama Salafi. Maka kalau ketemu target operasinya Salafi, saya carry pikirkan dulu. Boleh perkorong, saya ujur saya. Makanya brand. Karena Salafi itu, ini kan dalil-dalil itu berjalan di atas dalil. Nah, kalau kita kan modelnya pakai apa? Ya, otak atik itu sebenarnya. Jadi senjata kita hafal ayat-ayat. Hafal ayat itu nomor surat, nomor ayat. Jadi di forum itu cukup disediakan Quran terjemah. Masing-masing pegang. Kemudian kita presentasi gitu. Kita sampaikan nanti. Tahap pertama biasanya tentang menjelaskan tujuan hidup manusia. Biasanya lewat ayat yang pertama dulu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, baca itu apa, gitu. Tidak harus mengkaji, ya. Baca kan baca situasi, baca kondisi, baca sedikit. Terus, kholak ciptaan Allah itu apa? Ada alam semesta, ada manusia. Manusia kalau dibiarkan hidup sendiri di alam semesta, kira-kira bisa rukun, enggak? Enggak. Maka, dengan nama Rabb, maka Allah menurunkan Al-Qur'an. Maka sebetulnya, ya benar Kak Selmai. Jadi tujuan hidup manusia itu adalah untuk mengamalkan Al-Qur'an. Di mana di dunia ini? Jadi kalau ada permainan sepak bola kan ada lapangan, ada pemain, ada aturan main. Jadi itu aja. Jadi tiga itu dimainkan untuk mempengaruhi calonnya. Kita ada pemain ya, kita ini manusia, hidup di mana lapangannya? Di bumi. Aturan mainnya pakai Al-Qur'an. Tahap pertama selesai biasanya. Jadi yang direkrut biasanya kita sampaikan buka Quran surat ini ayat ini, mereka buka terjemah suruh baca, kita suruh baca. Jadi tidak mereka menang dah. Mereka kan dengan membuka itu ada sikis-sikisnya, mereka akan membaca sendiri ayat Allah itu. Gantian yang lain tidak suruh baca. Kemudian kalau kita buka forum pertanyaan. Kalau yang mau direkrut itu tidak tanya, yang sudah masuk dulu tanya. Jadi kadang skenario pertanyaan sudah diatur. Supaya pertanyaannya mengarahkan keyakinan usulan ini supaya lebih kuat. Jadi dia tanya. Itu periode apa? Fase pertama biasanya menjelaskan hidup manusia sebenarnya untuk ibadah. Caranya mengamalkan Al-Quran. Itu benar kali ini. Kemudian pertemuan yang kedua lebih spesifik lagi. Biasanya disitir bahwa Adam telah diusir, anak sekarang sudah dilupa malah ayatnya. Dulu hafal kan? Diusir kan diberikan Al-Quran sebagai petunjuknya. Barang siapa membaca Al-Quran maka dia selamat, barang siapa. Maka di dunia ini kita jelaskan kepada mereka. Selalu fitrahnya permusuhan antara hak dan batil. Itu fase yang kedua. Fase yang kedua selalu jelaskan permusuhan antara hak dan batil. Biasanya menyitir wahadaina bintasidain. Maka Allah menunjukkan dua jalan. Antara hak dan batil. Maka kita gambar itu di whiteboard. Jadi senjata kita dulu itu whiteboard, tidur, penghapus, Al-Quran terjemah. Jadi selesai. Itu aja. Kitab-kitab yang lain lewat ya. Maka dia kan whiteboard kita apa? Garis tengah. Jadi ada apa kayak thread ini di tengah itu. Ini pas itu. Golongan kanan, ini golongan kiri. Terus dijabarkan ayat-ayat tentang kita akan mengarahkan bahwa Republik Indonesia itu kufur selalu ketiga satu hukumnya. Maka akan kita cari ayat-ayat tentang orang-orang kafir itu pakai hukum-hukum selain Islam. Hukum nenek moyang dan sebagainya. Ada ayat-ayatnya. Kemudian tapi golongan kanan, golongan Islam, itu pakainya hukum Islam. Gini, ayatnya berdasarkan. Kemudian sisi pemerintahnya, negaranya, itu kalau golongan kiri, itu negaranya negara kufur. Ada ayat-ayatnya. Kalau Islam negaranya negara Islam, dari Islam. Kemudian umatnya, kalau penduduknya golongan kiri itu istina, gini, maksiat, sebagainya. Kalau golongan kanan, taat pada Allah. Terus mereka didoktrin, telah panjang lebar tadi ini. Still, contoh-contohnya yang mudah sih. Akhirnya ditanyakan kepada calon yang direkrut. Sekarang Anda hidup di golongan kanan atau golongan kiri. Kelihatannya kita sekarang ini di hidup di mana? Di Republik Indonesia. Kelihatannya Republik Indonesia itu ciri-cirinya lebih condong golongan kiri atau golongan kanan. Karena contoh-contoh kita mengarahkan ke kiri itu banyak. Gitu. Korupsi, atau apa namanya perjudian, sebagainya. Mereka kan, oh iya, ya, saya hidup di golongan kiri. Jadi di golongan Mekah ada Madinah namanya seperti itu. Mekah, Madinah. Maka akhirnya kemudian dimotivasi, mau nggak hidup di tempat sampah terus? Kalau kita mau hidup bersih, mestinya kan keluar dari tempat sampah. Jadi kalau ada pulpen itu kotor, maka kalau membersihkan pulpen di peteran gitu, di selokan yang kotor itu diguyur lagi, ya tetap kotor lagi ya gitu. Maka harus diambil pulpen ini dari tempat sampah, tempatkan di tempat bersih, terus disemprot air. Bersih enggak? Bersih. Kalau jenengan hidup di golongan kiri, kan sama saja dengan hidup di tempat sampah. Bagaimana Anda mau atau membersihkan diri di tempat sampah? Makanya Anda harus hijrah dulu. Hijrah pindah dulu ke tempat yang bersih, yaitu ke NI. Tapi kadang fase kedua itu belum menyebut NI itu belum. Belum menyebut NI. Kalau yang bersih dulu. Akhirnya mereka, oh iya, iya. Jadi harus pindah dulu ke golongan kanan. Pengen tahu golongan kanan yang mana? Pengen kita lanjutkan di pertemuan yang kata-kata. Jadi mereka selalu bersemangat untuk hadir. Karena di akhir pertemuan itu selalu diberikan pertanyaan yang wah, pengen tahu, pengen. Maka dilanjutkan ya, bisa selanjutnya. Jadi fase kedua itu cukup menjelaskan kanan-kiri dan dia siap pindah ke kanan. Pertemuan yang ketiga, biasanya kita jelaskan tentang darah. Nah ini mulai darah. Darah, biasanya menyikir hadis itu kan. Bahwa kalian akan mengalami masa kekuasaan pertama fase dua, kemudian fase nabi. Jadi Islam di bawah pimpinan nabi. Fase yang kedua khulafa ar-rasyidin. Masa Islam sampai puncak kedayaannya. Fase yang ketiga Sulkan Ogon, raja yang menggigit. Jadi setelah Khulafaur Rasyidin runtuh, kan Islam dikuasai oleh kerajaan, dinasti Abbasiyah. Mereka menggigit, memaksa. Kemudian pas yang kelima, Sulkan Jabariyah. Jadi kerajaan yang diktator, raja yang diktator. Saat ini kira-kira sudah masuk ke fase yang mana kita ini. Terus yang kelima nanti kembali kepada fase apa? Alami hajim buah. Nanti akan Islam akan kembali mulia, akan kembali jaya. Alami hajim buah. Dengan cara manhaj Nabi. Sesuai dengan cara Nabi dulu menegakkannya. Jadi mereka diajak apa diskusi berpikir. Fase Nabi sudah sudah. Fase Khulafaur Rasyidin lewat. Raden Gigit, Abbasiyah itu Turki Utsmani terakhir runtuh tahun 1924. Itu fase terakhir Raden Gigit. Jadi saat ini ada di fase mana? Fase raja yang diktator. Jadi pemerintahannya tidak ada yang menegakkan hukum Islam. Dulu sampai Saudi itu gini. Walaupun beda, tapi dia tidak menyatakannya. Biasanya gitu itu. Nah, kita ada di fase yang keempat dan menuju fase yang kelima, yaitu khilafah ala min hajin huwa. Menegakkan khilafah sesuai dengan cara Nabi menegakkan. Dulu Nabi menegakkannya bagaimana? Sembunyi-sembunyi atau terang-terangan? Sembunyi-sembunyi. Karena terang-terangan awal masih lemah, dan seperti ini ya kita masih 5 orang. Belum langsung ke podium mari. Kemudian mulailah cerita tentang sejarah dunia. Kemudian lebih spesifik daerah di Indonesia. Di Indonesia dulu mulai yang seperti Ustaz Ayat tadi sampaikan, ada Soekarno mengguru di Cokroaminoto itu. Kalau versi kami dulu, itu Cokroaminoto punya 3 murid. Soekarno, Kartosuwiryo, Semahun. Semahun itu lini komunis. Komunis, kemudian Soekarno nasionalis, kemudian Kartosuwiryo Islam. Ternyata yang istiqomah terhadap ajaran Cokroaminoto adalah hanya satu. Yaitu Kartosuwiryo. Maka dia. Terus darah mulai, kemudian sebetulnya perjuangan di Indonesia berhasil itu karena semangat-semangat jihad. Tidak ada semangat mengusir penjajah, semangat nasionalis, tidak ada. Jadi itu yang ditekankan. Jadi semangatnya adalah jihad, jihad menegakkan Islam, menegakkan Islam. Ketika penjajah sudah diusir, mestinya kan yang diproklamasikan adalah negara Islam. Tapi karena tahu gerakan ini, Islam akan muncul dan sebagainya, maka akhirnya kaum nasionalis, kemudian penjajah juga saat itu. Jadi saat itu cerita mengenai Belanda yang sebetulnya didengar gitu. Jadi menurut saya lagi di NII itu kan katanya. Jadi di denhar itu perundingan sebetulnya ada poin terakhir yang dihapus. Poin terakhir adalah menghancurkan negara Islam Indonesia. Poin terakhir. Maka itu ditanamkan pada kalau teman-teman bahwa yang ditakuti sebetulnya bukan RI tapi NI. Maka Republik Indonesia diberi hadiah kemerdekaan dan Belanda merelakannya asal NI hancur. Karena kalau NI berkuasa lagi maka akan Belanda akan diprotes oleh dunia bahwa dia telah membiarkan bibit negara Indonesia muncul dan akan berkuasa di dunia lagi. Maka orang-orang yang ini dulu kita itu menjelaskan, makanya Ratu Beatrix sampai saat ini tidak mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Karena yang diakui itu sebenarnya kemerdekaan satunya. NII, proklamasi ya. Singkat cerita, pokoknya di fase yang ketiga ini dijelaskan oleh darah. Darah akhirnya NII, maka hijrah jenengan itu adalah hijrah ke negara Islam Indonesia. Sanggup? Sanggup. Biasanya kan satu yang direkrut, yang empat kan temannya sendiri. Nah ini mengambil peranan penting di sini. paham, mereka ya paham, paham. Yang direkrut kan, ya, wah, ya, lainnya kan udah paham, hijrah kan, paham. Terus ketika sanggup hijrah, maka yang sudah masuk bilang sanggup. Ya, tadi yang sanggup. Jadi yang satu mau tidak mau juga baiknya paham begitu tafsirnya, tapi kalau enggak kan termotivasi dengan teman-teman lainnya yang sanggup untuk ya. Hijrahnya kemana, caranya gimana, pengen tahu? Pengen tahu, kita lanjutkan nanti ke selanjutnya. Biasanya udah lama, seminggu. Fase yang terakhir, istilah kita fase penyembelihan. Karena DNA itu selalu mengibaratkan, biasanya disuruh nyembelih kan, dan itu dulu sapi betina yang gemuk, ya, yang kuning, emas. Ya. Maka itu menjadi target. Nah, rekrutnya seperti itu, sapi gemuk, sapi yang berpotensi. Maka fase terakhir, fase penyembelihan. Jelaskan itu hijrahnya ke NU. Caranya hijrah bagaimana? Kalau dulu nanti kan dari Mekah ke Madinah, waktunya mungkin sekitar 3 hari. Maka ini juga tidak jauh dari itu. Kita ditanamkan kepada calon yang direkrut, dia bersyukur telah mengetahui jalan kebenaran. Nah, jadi dimotivasi diarahkan agar bersyukur ngerti itu, kan dan itu cara jalan yang benar itu sebetulnya ini. Maka wujud kesyukurannya akhirnya ditanyakan, kan sanggup hijrah itu berkorban dengan jiwa dan raga dan harta seluruhnya. Maka disitir ayat Allah bahwa Allah telah membeli harta dan diri orang-orang beriman dan memberikan surga. Mereka berjihad jalan Allah, terbunuh atau membunuh. Jadi mereka dimotivasi bahwa hijrah itu artinya menjual harta dan dirinya kepada Allah, dan Allah akan membeli surga. Kira-kira nikmat surga dengan nikmat dunia lebih banyak mana? Surga. Apakah terus kita jelaskan bahwa nikmat surga? Rasulullah bersabda punya Allah punya 100 rahmat. Satu diturunkan di muka bumi, dibagi kepada seluruh makhluknya. Dari Adam sampai manusia terakhir. Bismillah satu. Satu rahmat. Yang 99 disimpan di surga ya Allah. Kira-kira hidup dunia berapa itu terus dikalkulasi. Waduh, mereka suruh menghitung. Suruh menghitung. Akhirnya mereka, wah iya, hidup dunia hanya sebentar. Aku mendapatkan akhirat surga. Terus dijelaskan pada mereka, kira-kira nikmat Allah yang telah engkau terima banyak atau enggak? Kira-kira kalau diuangkan senilai berapa? Mau enggak mata Anda, saya beli satu senilai 1 miliar. Ya, tangannya diputus satu, kasih uang 1 miliar. Mesti enggak mau, enggak mau. Berarti sebetulnya nikmat Allah itu tidak bisa diwujudkan, diukur dalam bentuk rupiah. Kira-kira sekali seumur hidup mau enggak kita bersurkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Umurnya berapa sebenarnya tadi? Umurnya 17 tahun. Kalau konsumsi setiap hari 17 tahun tidak berhitung, 17 tahun berarti berapa bulan, berapa hari gitu. Kira-kira kalau nikmat makan Anda kira-kira dari berapa ribu gitu. Terus mereka muncul 10 ribu dan kira-kira sekian hari berarti berapa kira-kira nikmat Allah yang telah kita terima. Mungkin sekian 100 juta. Nah untuk hijrah ini juga perlu dana. Hijrah itu ya berkorban dengan harta ya. Jiwa serta harta. Hijrah juga perlu dana. Karena hijrah itu tempatnya juga khusus. Tidak bisa hijrah di panahan kan tidak bisa. Hijrah itu tempatnya khusus karena kita saat ini masih periode Syria. Masih di bawah tanah Kahfi. Ya. Ada juga dijelaskan ayat tentang Kahfi. Lalu kita mencari tempat yang tersembunyi, yang strategis, yang aman. Maka untuk bayar tempat kan kontrak juga kan perlu dana. Ya. Jadi kontrak tidak perlu dana. Nanti juga untuk apa macam-macam dijelaskan transportnya dan sebagainya. Makanya ketika menyembelih itu tergantung yang mau direkrut. Target minimal dari pimpinan DNA itu 750 ribu itu hijrah. Hijrah itu dana minimal 750 ribu. Itu nanti untuk kota-kota, untuk ini, untuk ini, masing-masing ada rincian. Tapi nek Anda bisa menyembelih lebih dari itu, ya nanti tuntungan. Jadi ada janji seperti ini. Misalnya menyembelih, dia misalnya pengusaha. Masa pengusaha dikotori 750 ribu? Kenapa tinggi-tingginya? Jadi awalnya tidak disadari berapa biaya hijrah, enggak. Kira-kira Anda sanggup berapa? Setelah sekian hikmat. Maka teman yang empat tadi itu, ya, itu juga pegang peran penting dalam hal ini. Saya sanggup 2 juta. Gitu. Ya, sanggup 2 juta. Satunya mungkin, wah, cepat jangan nitip, saya 5 juta. Gitu, jangan sampai ada ngomong 750 yang 4 itu yang mau direkrut itu ditanya terakhir, tanyanya terakhir yang 4 dulu, 1 tahun berapa itu 4 juta, 5 juta ini sekian. Jadi lihat, kalau yang direkrut pun mahasiswa ya sanggupannya tidak usah tinggi-tinggi, malah jelek. Jika yang direkrut mahasiswa mungkin ini bilang 1 juta, 1.500, 2 juta. Tapi kalau yang mau direkrut itu pengusaha, ini sanggupnya berapa? 10 juta. Berapa? Jadi ketika si terakhir yang mau titulan, mau direkrut, itu dia kesanggupannya besar. Saya sanggup 5 juta. Sanggup 5 juta. Saya tulis ya. Untuk berapa dulu itu tak ada, ya tulis semua. Sanggup harta. Kemudian waktu juga. Waktunya, jadi di NII itu, dulu di wilayah 9 itu tempat hijrahnya ada di Jakarta. Jakarta punya beberapa titik-titik tempat hijrah. Dan mereka yang hijrah itu antri. Jadi mereka mengklaim jadi satu ruangan itu 20 orang kapasitasnya. Jadi mereka mengkoordinir. Jadi dari wilayah mereka ini ada siap hijrah dari wilayah 97-98. 97-338 sekian orang bulan ini jadi mereka pakai hijriah bulan Rajab. Jadi bangga ini kalau wilayah ini memberangkatkan 5 orang karena akhirnya berjaga. Jadi sana akan berjaga tarikh ini tanggal 2 Rajab. Jadi itu pun disampaikan kepada calon biar lebih bersemangat. Jadi karena jadwal hijriah itu juga banyak yang berminat. Jadi masyarakat Indonesia sudah berbondong-bondong masuk NII. Maka untuk hijrah pun juga tidak mudah. Perlu antri. Maka Anda siapkan dana itu, nanti waktunya akan kita beritahu. Waktunya kapan. Dari Jakarta ada pesan, bisa kosong untuk waktunya tanggal ini, tanggal ini, tanggal ini. Terus dimotivasi ke yang siap hijrah. Setelah motivasi oke, kemudian dicek data, pendataan nama, biasanya disuruh nama kedua, ismu tsani. Jadi orang hijrah itu juga namanya juga hijrah juga. Misalnya namanya Fitri, gitu. Mungkin menyiapkan nama hijrahnya. Kalau anak dulu namanya Haidar Ali, gitu. Nama hijrah. Jadi data yang mau hijrah data. Nama, alamat, lengkap nama ibu, pekerjaan, detail, data. Kemudian hari yang waktu ditentukan, berangkatkan. Biasanya ada yang dampingi satu orang. Berangkatkan biasanya ke kantor kecamatan dulu. Jadi kan desa, lolos. Berangkatkan di. Oh ya, perlu kami sampaikan, wilayah 9 itu teritorialnya memang Jakarta. Tetapi dia punya anak buah duanya di seluruh. Dari kota yang ada di situ ya dia rekrut di sekitar itu. Yang di mana ya rekrut cuma pikirannya tetap. Wilayah 2 Jawa Tengah juga ada di situ. Jawa Timur wilayah 3 juga ada di situ. Tidak jarang ketika kita rekrut ternyata belum di wilayah itu juga ada juga ketemu. Jadi yang perlu diwaspadai itu pola rekrutmennya itu seperti itu, bisa dengan cara halakoh itu. Cerita dulu, sampai hijrah ke Jakarta itu, kecamatan data lagi, kemudian di karantina. Menuju kantor yang dirahasiakan, biasanya diangkut lewat mobil, naik mobil. Naik mobil, biasanya yang mau tempat hijrah itu, tempat kontrakan gitu, cuma dia punya garasi. Garasi ada tutup pintu garasi, cerah. Nah, ketika mobil mau masuk itu, yang mau hijrah itu diminta untuk tutup mata. Merem. Kita mau masuk gua, namanya kafir. Kafir yang sembunyi di gua, gua yang gelap. Ya. Maka kita harus menutup mata. Petengan menutup mata, gelap. Ada yang ngawasi, Pak. Tutup mata, ketahuan buka mata, turun di tempat. Karena mereka semangat untuk hijrah, ya wis merem gitu. Tapi kalau ketahuan buka mata, langsung diturunkan di situ. Langsung diturunkan. Diantam, ada ancaman halus. Mereka akhirnya merem. Merem, dan begitu merem ini, karena itu buka set, masuk mobil, tutup langsung. Merem. Terus buka mata, kan sendiri garasi, ruangan ini alamatnya di mana, langsung diangkut ke satu kamar tertutup. Kamar tutup, kemudian di satu ruangan khusus untuk bai'at itu dibikin terdengar suara. Jadi ruangan daya tampung 20 orang, ini ada karpet gitu, jadi di karpet dindingnya. Kemudian di situ satu-satu data lagi kemudian dijelaskan tentang sejarah lagi, kemudian berdiri ikrar bai'at. Fasilah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang perlu diwaspadai, satu, pola rekrutmen mereka itu ada yang lewat halaqah itu, atau ketika sudah mahir. Misalnya anak dulu tidak perlu halaqah-halaqah itu. Kita ngobrol sama teman sharing, itu sudah bisa masuk. Bisa masuk pegang. Jadi sesuai kemampuan masing-masing. Kalau sudah mampu rekrutmen sendiri, harus ngobrol pojok di mana, tentang di mana ngobrol, itu sudah masuk. Intinya yang pertama, kalau ahli sunnah itu ada aturan untuk tidak mencela pemerintah sebagainya, lah kalau GNI makanannya memang itu. Jadi RI pemerintah itu juga dihabisin semua. Ya, lihat kondisinya seperti ini, seperti ini. Jadi satu pintu pertama biasanya adalah mengarahkan opini calon yang mau direkrutmen untuk membenci pemerintahan Republik Indonesia. Entah karena korupsinya, entah karena kemaksiatannya, entah karena bobroknya negara. Itu pertama. Kemudian yang langkah kedua, mau enggak berusaha untuk mengubahnya? Padahal ini adalah perintah Islam. Oh mau, caranya bagaimana? Caranya kita berjuang, berjihad. Cuma untuk bisa berjihad, berhijrah dulu. Hijrahnya begini, begini, begini, caranya begini, begini. Itu ngobrol beberapa kali itu bisa. Makanya melihat kemampuan sama melihat calonnya yang akan direkrut. Kemudian jadi masih banyak sebetulnya cara-cara yang lain, intinya tidak ada aturan baku, mainnya modifikasi sendiri. Tapi biasanya yang paling rawan untuk diserang itu adalah kaum muda, pemuda, karena pemahaman terhadap dalil itu sangat lemah. Oleh karena itu penting bagi kita untuk bersabar dalam talabul ilmi. Jadi biasanya mereka akan menyitir ayat hadis yang mendukung doktrin mereka. Tidak pernah keluar hadis tentang pentingnya bersabar terhadap ulil amri, tetap mendengar dan taat walaupun dipukul punggung kita, dirampas harta kita. Tidak ada hadis-hadis keluar seperti itu. Intinya adalah dalil-dalil yang mengarahkan benci kepada pemerintah dan akhirnya berbaiat mau berjuang. Kemudian untuk pendanaan, dana banyak sekali. Jadi itu tadi yang pertama, program utama adalah rekrutmen. Kemudian yang kedua, dana. Dana itu masing-masing anggota. Dana yang didapat itu satu dari anggota. Anggota nanti setelah hijrah dijelaskan kewajibannya setiap bulan begini-begini. setiap bulan ikut tazkiyah, ikut taklim minimal sebulan sekali. Kemudian ada dana, ada infak, ada itikhar, ada rukah Ramadan, rukah kurban, dan macam-macam. Postingnya itu banyak, 9 posting ke berapa. Cuma kemampuannya, biasanya ada yang memaksa pimpinan, maksa harus sekian. Tapi ada yang lunak ya semampunya, minimal 1/3 dari pendapatannya. Jadi tidak sekedar 2,5%, tapi 1/3 dari pendapatannya. Mereka tidak ngomong katanya, gitu. Dulu Abu Bakar seluruh hartanya, Umar separuh hartanya, Utsman 1/3 hartanya. Entah dapat dari mana. Jadi 1/3 hartanya. Itu dari anggota, kemudian dari penyembelihan tadi itu. Jadi misalnya dana hijrah cukup 750, tapi karena si Fulan sanggup 5 juta, 10 juta, maka ada dana kita untuk operasional. Ada sekian setor ke atas. Tiap bulan itu, masing-masing orang itu punya sijil syahsiah. Jadi rincian infaknya berapa itu ada riwayatnya. Dan itu setiap bulan harus naik, motivasi harus naik terus. Pelaporannya sana sangat strategis, maksudnya dari desa, kecamatan, naik. Kemudian adat yang ada, setiap satu Muharram, biasanya kita diundang ke Ma'had Al-Zaitun. Jadi aparat-aparat NII, diwal di pimpinan Panji Gumilang itu seluruh Indonesia, itu aparat itu diwajibkan satu Muharram datang ke Al-Zaitun. Jadi sudah punya aparat, namanya aparat itu istilah mereka ya pemerintah desa minimal. Kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa itu wajib setiap satu Muharram datang ke Al-Zaitun. Mas Ana pernah datang ke sana mungkin 2 kali. Di Al-Zaitun, maka ketika satu Muharram itu banyak yang datang. Wah, kita menjadi bersemangat. Gitu. Wah, ternyata orang ini banyak. Padahal yang hadir itu ternyata tidak hanya orang ini. Salah satu orang yang disasar untuk di rekrutmen, pengusaha-pengusaha itu kadang diajak lagi. Pas satu Muharram itu. Jadi nyewa satu bis, kemudian anggota sebaiknya hadir, kemudian ngajak orang luar juga datang. Di sana kemudian kumpul di Masjid Rahmatan Alamin, mereka menamakannya. Jadi ya jor-joran infak itu. Biasanya mengundang duta besar-duta besar atau pimpinan-pimpinan pemerintahan Republik Indonesia barangkali mau hadir. Ya, militer, Polri juga ada juga di situ, banyak. Pernah juga Hendro Piyono, mantan Badan Intelijen juga hadir. Saya juga pernah melihat CD-nya berorasi begitu. Nah, mereka mengambil ini sebagai peluang ini. Jadi mereka Panji Gumilang terlalu gembar-gembor bahwa untuk meraih futuh itu perlu pendidikan muamalah politik. Jadi PMP itu pendidikan muamalah politik. Jadi mereka lobby mungkin ikut partai apa dulu diinstruksi. Jadi coblos partai ini. Jadi mungkin tataran tingkat tinggi sana mungkin ada link dengan beberapa partai atau aparat kewalahan. Tapi dulu pernah diinstruksi coblos partai apa itu. Partainya Pak Wirat yang pertama sebelum Nadira dan itu jadi saat ini kalau Al-Zaitun belum digundung itu ya wallahualam, karena sebetulnya anak diri bagi mantan misalnya tahu persis bahwa Al-Zaitun Panji Gumilang itu adalah pimpinan NII. Yang yang sekolah di sana, ya tadi seperti kata Ustadz Ayub, dulu 15 juta di awal, dahulu kurs dolar saat itu. Di sana ada lahan seluas 2.500 hektar. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Yang bisa kami simpulkan sebagai apa, sedikit informasi bahwa mereka ini yang di NII, entah faksi yang militer, sebutnya militer dan sebagainya, memang semuanya tadi sepakat bahwa menganggap pemerintah Republik Indonesia itu kafir. Makanya mungkin menghalalkan darahnya. Dan mereka sering mencomot-comot ayat hadis dengan penafsiran sendiri. Oleh karena itu, saya dulu saat rekrutmen, kalau di satu di calonnya salafi itu, mesti saya tolak. Karena saya pernah, ya memang sulit, paling sulit itu. Daripada rekrutmen PKN, rekrutmen Tahrir, sebagainya. Mungkin lebih bisa diarahkan. Jadi pelajarannya, kalau kita melihat mungkin sekitar kita, atau kita mau diajak seperti itu, sebenarnya kita bisa mewaspadai ciri-cirinya. Yang tadi pertama yang biasa adalah benci kepada pemerintah. Kemudian perlunya untuk kita apa, mengusah pemerintahan itu menjadi pemerintah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa menambah wawasan. Ikhwasillah bahwa NII itu masih ada, walaupun mereka sudah rapuh sekali. Di dalamnya itu sangat rapuh sekali. Mereka pembinaan ruhnya sangat lemah sekali. Jadi banyak yang masuk agak lama keluar, masuk agak lama keluar. Hanya tarbiyah itu hampir banyak. Doktrinnya selalu rekrutmen maliyah, rekrutmen wilayah maliyah ini, itu saja. Jadi mereka sebenarnya kropos dan sangat lemah. Sangat lemah. Hanya blokernya, kelihatannya, wah punya pondok al-Zaitun, punya ini semua sebenarnya. Dari fondasinya itu sangat lemah. Ini demikian yang kita akan sampaikan. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ngobrol sama Ana, barangkali ada apa-apa bisa ketemu Ana langsung. Dan ini pesan dari panitia, sebelum taklim selesai seluruh peserta dan ikhwan menerima stiker taulah. Nanti nggak tahu mungkin dari Ana sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.